tua. Alai unang ma paro bihu ma biarau sotung la senuo. Jujur sejujur ni jujur na hasia nang pengkhianat tau tersohon mantan. Mama, ni doaku, mohon aku setia. sana mabuka padang dengan manian molong tunggi kosira. Udang pola begita merdong adong nakasian pola nama baik naci hirohai. Hari yang nampor gini saya busi saudara tua horoki sato ngamatean cinta tuo rohatan tua dang lepel muawito alana kenek makmurawito molo di rupa dohok di kuli tau nona suman magame halepi alani hapo goson gabe thank you. Thank you. sito golabo mar sakdope mar gembira ho mar sito go sito go sito go sito golabo. Salala, salala, salala, salala, salala, salala. Adong endeku na tegis tabo, kumo aling mamandain korando. Tegis adura, botong labora, si togol ko arna, si togol labo. Behala kalakuna labo, sarupado itu orang orando, ang dia bergembira. Masako, masitogol, sitogol, sitogol labo. Tiyo madailing dorang sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sitogol, sitogol, sitogol labo. Tiyo madailing dorang sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, sarang, Tino no ni roha satu ho. satu hororo haki. Sa Tinggal mahamu di sol, turu bidang mi, longa di idang mi, hatu pe siya lang na marmea mea mautu ho moro sopo sea ho tio plana con moro ganduro ha pajoro matu so Thank you.